بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ketika beliau menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang kalau seandainya manusia mereka diam tidak ikut campur dalam masalah kebid'ahan, tidak masuk dalam perkara-perkara bid'ah, tetapi dia menahan diri dan berusaha menghindar dari kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, niscaya kebid'ahan itu tidak akan menyebar luas. Kita lanjutkan ucapan Asy-Syarih Asy-Syeikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Qala fa'in wajada li tilkal mas'alati hillan fi kitabillahi aw fi sahihi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhadha bihi. Dan kalau dia mendapati dalam permasalahan tersebut, fa'in wajada li tilkal mas'alah, apabila dia mendapati dari suatu permasalahan hillan, solusi, jalan keluar, dia dapatkan ilmu. Fi kitabillahi, yang bersumber dari kitabullah azza wa jal, satu permasalahan hukumnya seperti ini. Dia dapatkan dalam Al-Quran. Au fi sahihi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia dapatkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, dia tahu ilmunya tentang permasalahan tersebut. Akhadha bihi, selayaknya dia ambil, dia terima, dia amalkan. Di awal penjelasannya Syekh An-Najmi rahimahullah menyatakan, sesungguhnya yang wajib atas setiap muslim apabila menghadapi suatu perkara yang dia tidak mengetahuinya, hendaklah dia menahan diri. Enggak tahu apa-apa dia. Enggak tahu hukumnya. Sementara perkara yang tengah dia hadapi, masalah yang sedang menghampirinya merupakan permasalahan yang besar. Dia enggak tahu. Maka selayaknya dia untuk menahan diri. Tidak ikut campur dalam permasalahan tersebut. Nah, kalau ternyata dia mendapati dalil dalam kitab Allah atau dalam sunnah sahihah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan tersebut, dia ambil, dia terima, dia amalkan. Wa illam yajid, dan kalau seandainya dia tidak menjumpai solusinya, tidak mendapatkan ilmu, dia baca Al-Quran, dia baca hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut, tapi tidak dia temukan. Enggak tahu mana dalilnya. Istasyara man huwa akthar minhu ilman. Hendaklah dia bermusyawarah, bertanya, menanyakan permasalahan itu kepada orang yang lebih berilmu darinya. Bingung kita tentang sebuah permasalahan. Enggak tahu, kita baca sepertinya dulu pernah terlintas durus atau dars tafsir ini, dibaca, enggak tahu dia. Enggak ketemu istinbatnya. Pernah dulu lewat hadis, dia ambil bukunya, dia lihat catatannya, dia ulang-ulang, juga enggak ketemu. Samar-samar teringat tetapi dia ragu. Istasyara man huwa akthar minhu ilma. Maka hendaklah dia bermusyawarah, bertanya kepada orang yang lebih berilmu darinya. Jangan ketika dia tidak tahu, lantas dia terus maju ke depan, terus melangkah dalam keadaan tidak memiliki ilmu. Yang seperti ini keliru. hendaklah dia bertanya kepada orang yang lebih berilmu darinya. Fa in wajada indahu hillan fadhak. Kalau ternyata dia bertanya kepada temannya tadi, kepada orang yang lebih berilmu darinya, dia dapatkan solusi ilmu yang bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah, fadhak. Itu yang diharapkan, itu yang diinginkan. Ambil ilmunya, terima, amalkan. Wa illa, kalau ternyata tidak, tawakkafa hatta yajida hillan litilkal mas'alah. Sudah tanya ke sana kemari, teman-teman yang semajlis dengan dia, datang kepada si A, iya kayaknya dia, kita pernah membahas ini, tapi mas tahdir, saya gak tahu sekarang, belum bisa menyebutkan. Datang lagi kepada temannya yang lain, yang juga semajlis dengannya, atau bahkan lebih dulu belajar, menyatakan juga, Allahu a'lam, saya gak tahu. Dia berusaha bertanya, menghubungi ustadz yang menyampaikan ilmu kepadanya, tidak tersambung. Tawakkaf. Maka ketika dia belum mendapatkan permasalahan, jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang dia hadapi, diam. Tidak terus melangkah maju ke depan. Hatta yajida hillan litilkal masalah. Sampai dia mendapatkan solusi yang terbaik. Dia mendapatkan al-haq, menemukan jawabannya berupa al-haq yang bersumber dari al-kitab wa sunnah. Amma idza lam yakun min tulabil ilmi bal kana min al-ammah fa inal wajib alayhi an yas'ala ahla al-ilmi wa ya'mal bima dallahu alayhi. Adapun jika dia bukan dari kalangan tulabul ilm, bukan dari kalangan orang-orang yang aktif, rutin, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Balkana minal ammah, bahkan dia dari kalangan awam. Ini tentu lebih banyak lagi problem yang dihadapi dan lebih sedikit ilmu yang dimilikinya. Ada sebuah permasalahan, ada permasalahan di kampung kami, ada acara-acara seperti ini, bagaimana? Para thullabul ilm tahu, oh ini enggak ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang sekarang ini sedang marah-marahnya di tengah-tengah kaum muslimin, perayaan Natal dan Tahun Baru, kaum muslimin ikut merayakannya. Orang yang sudah kenal sunnah, faham tentang Islam, tapi dia tidak mengetahui secara rinci bagaimana ini di kampung kami sedang mengadakan persiapan desa, meminta sumbangan kepada warganya untuk acara perayaan Tahun Baru. Bagaimana ini? Nggak tahu dia permasalahannya, nggak tahu dia jawabannya. Belajar, dia baca buku, dia dengarkan audio, tidak tahu, tidak paham. Kenapa? Karena bukan bagian dari thullabul ilm, bukan orang yang aktif mempelajari ilmu, duduk hadir di halaqat ilmiah, bukan. Tetapi dia mendengarkan melalui audio rekaman atau kajian online, atau dia membaca majalah. Tidak mudah untuk terhubung kepada para pemateri atau pada para asatidah. Awam ahlu sunnati wal jamaah. Ada acara-acara seperti itu di kampungnya. Diminta untuk ikut andil, punya andil dalam merayakan Tahun Baru. Bagaimana ini? Mudah bagi dia untuk menghubungi orang-orang yang dia kenal, yang memiliki ilmu, yang bisa memberikan penjelasan kepadanya. Lakukan, ambil telepon, tanyakan kepada Ustaz Fulan, Afan Ustaz, mau tanya, ana gak tahu permasalahannya. Ini di kampung kami menghadapi Tahun Baru, ada acara ini, ada kegiatan seperti ini. Bagaimana? Bolehkah kita ikut serta punya andil untuk memeriahkan perayaan Tahun Baru? Bertanya kepada yang memiliki ilmu. Fa innal wajib 'alaihi an yas'ala ahlal 'ilmi. Maka yang wajib bagi dia untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Kalau mudah bagi dia bertanya kepada 'alim minal ulama, alhamdulillah, syekh minal masyayikh, bertanya kepada beliau-beliau. Namun ketika dia seorang yang tidak mengetahui bahasa Arab, tidak mungkin untuk bertanya kepada para masyayikh, kepada para ulama, bertanya kepada asatidzah yang menyampaikan ilmu yang mungkin pernah mengisi kajian durus, kajian rutin mingguan, bulanan di daerahnya. Datangi, tanyakan apa jawaban yang bersumber dari Alkitab wa Sunnah tadi. Kemudian terima dan amalkan. Ini yang semestinya. Dan itu tidak hanya terbatas pada kalangan awam saja, dari kalangan muslimin ataupun ahlus sunnah. Bahkan dari kalangan tulabul ilm pun demikian. Ketika mereka tidak mengetahui suatu permasalahan, hendaklah dia bertanya kepada yang lebih berilmu, kepada para masyayikh, kepada para ulama, jika itu mudah terhubung, mudah bagi dia untuk terhubung kepada para ulama, tanyakan. Ketika mendapatkan arahan dan bimbingan yang bersumber dari Alkitab wa Sunnah, terima dan amalkan. Wa ya'mal bima dallahu alaihi. Dan hendaklah dia amalkan apa yang dibimbingkan, yang ditunjukkan oleh para ulama tadi, oleh orang-orang yang berilmu kepadanya. Merayakan atau ikut andil dalam memeriahkan dan merayakan tahun baru itu bukan bagian dari Islam. Karena tahun baru itu demikian, demikian, demikian disebutkan oleh ustaz tadi. Sementara Islam punya hari raya sendiri. Dan dalam perayaan-perayaan tahun baru itu terdapat tasyabbuh bil kufar, bin nasara, terdapat ikhtilat, terdapat al-ma'asi, bahkan sebahagiannya al-kabair minadzunub, sehingga harus ditinggalkan. Caranya bagaimana Ustaz? Supaya tidak memicu atau memunculkan fitnah di tengah masyarakat. Sampaikan kepada pihak penyelenggara, sampaikan kepada kepala desa, datangi bertamu dengan cara yang baik, sampaikan kenapa antum tidak ikut dalam acara, tidak punya andil dalam acara perayaan tahun baru tadi. Sampaikan alasannya. Fa in qabila mink fadzak, kalau dia terima, oh iya alasannya, apalagi sekarang istilah mereka demokrasi, kebebasan berpikir, tidak akan mungkin dipaksa, harus tetap hadir ke lapangan, harus tetap hadir ke acara ini, malam-malam menyaksikan acara kembang api ditembakkan dan sebagainya. Enggak, tidak ada pemaksaan-pemaksaan seperti itu, alhamdulillah. Sampaikan alasan yang melatar belakangi kita tidak ikut campur, tidak punya andil, tidak ikut andil dalam perayaan tahun baru, karena itu bukan bagian dari syariat Islam. Akan paham mereka. Ini sebagai contoh. Ketika seorang tidak tahu, bertanya kepada yang berilmu, kepada para ulama. Lianna Allah Ta'ala yaqul walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina istanbitunahu minhum. Kalau seandainya mereka kembalikan perselisihan yang terjadi di antara mereka, mereka kembalikan kepada Rasul dan mereka kembalikan kepada ulil amri, para ulama yang mengetahui tentang permasalahan itu, la'alimahu alladhina istanbitunahu minhum, niscaya akan diketahui dari mereka-mereka yang bisa mengambil istinbat, bisa mengambil dalil, arahan, bimbingan, akan didapatkan ilmu ketika suatu permasalahan dikembalikan kepada yang memiliki ilmunya. Suatu permasalahan ditanyakan kepada yang berilmu tentang permasalahan tersebut. Akan ada solusi, akan ada jalan keluar. Wa inna ma ya'til khata wal mukhalafa min amrayn. Hanya saja terjadinya kesalahan dan penyelisihan terhadap al-haq itu ketika satu dari dua hal yang ada, satu dari dua hal yang muncul. Awalan yang pertama, an yakuna indahu jahlun murakkabun fayadhunnu anna indahu ilm wa laysa kadhalik. Yang pertama, an yakuna indahu jahlun murakkab. Dia seorang yang jahil murakkab. Ini merupakan bagian dari maratib al-idrak. Pertama ilmu. Ma'rifatu syai' ala ma huwa alaihi. Atau idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Itu ilmu. Mengetahui sesuatu sesuai dengan kondisinya. Ini A, dikatakan A. Ini sekarang siang, dikatakan siang. Api itu panas. Kemudian sesuatu yang memang jelas nyata dikatakan ini demikian. Ini ilmu, mengetahui sesuatu sesuai dengan kondisinya. Yang kedua, al-jahlul basit. Kejahilan yang ringan. Adamul idraki bil kulliyah, yaitu enggak tahu sama sekali. Kapan terjadi Fathu Makkah? Allah alam, saya enggak tahu. Ini jahlul basit. Yang ketiga, dan ini yang paling parah, al-jahlul murakkab. Indahu jahlun murakkab. Dia punya kejahilan yang bertingkat-tingkat. Bagaimana kok bisa dikatakan jahil bertingkat-tingkat? Jahlun murakkab, ma'rifatu syai' yukhalifu ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu tapi berbeda dengan kondisi yang sesungguhnya. Menganggap dirinya tahu, namun pengetahuan yang dia ketahui adalah salah, dan dia enggak mau tahu kalau dirinya salah. Enggak mau tahu kalau dirinya keliru. Dia anggap dia berilmu. Kapan terjadinya perang Badar? Oh, perang Badar terjadi di tahun 8 Hijriah, misal. Menganggap dirinya punya ilmu, namun yang dia ketahui adalah salah. Ini dari sini akan muncul kesalahan dan penyelisihan. Fayadhunnu anna 'indahu 'ilm wa laysa kadzalik. Dia menganggap dia punya ilmu namun bukan seperti itu kondisinya. Ternyata dia tidak memiliki ilmu, dan ilmu yang menurut dia sebagai ilmu ternyata suatu penyelisihan. Tsaniyan an yaghtarra bi ahadi ashabil bid'ah wa yuqi'uhu dzalika syakhsu fil bid'ati. Yang kedua, seseorang yang tertipu dengan ashabul bid'ah, para ahli bid'ah. Oh, si fulan itu kalau menjelaskan permasalahan luar biasa, bagusnya, mudah, gamblang, jelas, mudah difahami, susunan kalimatnya juga gampang. Fulannya siapa? Min ahlil bid'ah, merupakan ahlul bid'ah. Orang yang memiliki keyakinan-keyakinan yang menyelisihi keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Misal meyakini Allah ada di mana-mana. Kemudian membawakan dalil wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah berarti bersama dengan makhluknya. Kebersamaan zatiyah, zatnya Allah Azza wa Jalla bersama dengan makhluknya dimanapun mereka berada. Kemudian ketika membahas firman Allah Azza wa Jalla Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, itu maknanya bukan istiwa atau bersemayam tinggi di atas arsy, bukan, tetapi maknanya adalah istaula, menguasai, Allah menguasai arsy. Iya, Allah di atas arsy maknanya menguasai arsy, padahal Allah itu ada di mana-mana bersama dengan makhluknya. Tayyib. Orang yang seperti ini memiliki pemikiran yang menyimpang dari akidah ahlu sunnati wal jamaah. Ketika dia menjelaskan tentang permasalahan fiqhiyah, sangat jelas gamblang sehingga tertipu. Yang pada akhirnya ketika dia menyampaikan permasalahan-permasalahan yang berselisihan dengan manhaj akidah ahlu sunnati wal jamaah, tetap orang ini tadi terpesona. Tetap dia tertipu. Tidak sadar kalau ternyata dia sedang digiring untuk menyelisihi akidah ahlu sunnati wal jamaah. Ini yang menyebabkan seorang terjatuh pada kesalahan dan penyelisihan. Tertipu dengan ahlul bid'ah. Wa yuki'uhu dhalika syakhsu fil bid'ati. Hingga pada akhirnya, pelaku kebid'ahan tadi akan menjerumuskan dia ke dalam kebid'ahan tanpa dia sadari. Hanya berawal dari tertipu dengan bagusnya penyampaian. Ilmiah sekali dia itu. Hebat sekali penyampaiannya. Kuat sekali hafalannya. Padahal permasalahan-permasalahan yang disampaikan bertentangan dengan akidah ahlu sunnati wal jamaah. Wa min huna yansha'ul wuku'u fil bid'ah. Dari sinilah muncul orang-orang yang kemudian terjatuh dalam kebid'ahan. Satu, dua, tiga terjatuh dalam kebid'ahan ini, yang sana terjatuh lagi dalam kebid'ahan yang lainnya. Kalau seandainya mereka tidak tahu dan diam, menahan diri, tidak ikut campur, tidak masuk dalam perkara-perkara baru, maka tidak akan tersebar kebid'ahan. Namun sunnatullah, dan itu sebagai ibrah bagi kita. Mereka-mereka yang terjatuh dalam kebid'ahan sebagai ibrah, pelajaran yang sangat berharga bagi kita, untuk kita senantiasa menjaga diri kita, akidah kita, tauhid kita, manhaj kita. Jangan pula sampai terjatuh pada penyimpangan dan kebid'ahan. Waffaqallahu al-muslimina lirruju'i ila kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq. Semoga Allah azza wa jal memberikan taufik, bimbingan kepada kaum muslimin untuk senantiasa rujuk kembali kepada kitab Allah dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq. Selesai kita dari pembahasan ini, insyaallah kita sambung pada pembahasan berikutnya di waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.